Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قوم مسلمين رحمكم الله الحمد لله pada kesempatan pagi hari menjelang siang ini kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di mana pada kesempatan sekarang ini Allah Tabaraka wa Taala memberi kemudahan kepada kita bisa bermajlis di rumah Allah yang mulia ini, di majlis ini bersama dengan pemerintah kita baik yang militer ataupun yang sipil, bersama dengan ikhwan-ikhwan kita, saudara kita kaum muslimin, semuanya berkumpul dalam rangka untuk tafaqquh fiddin, mengkaji bimbingan-bimbingan Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam, memperdalam tentang wawasan keislaman kita. Mudah-mudahan majlis ini adalah majlis yang diberkati oleh Allah Azza wa Jal dan kita mengharapkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kaum muslimin rahimakumullah, satu hal penting yang perlu diyakini oleh kaum muslimin terkait dengan agamanya ialah bahwasanya agama Islam yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah agama yang sangat indah. Agama yang mengajarkan keindahan. Agama yang penuh dengan rahmah, mengajarkan bimbingan-bimbingan yang membawa rahmah. Allah mengatakan dalam firman-Nya di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-107. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang misi dakwah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dan kami, kata Allah, tidaklah mengutus engkau, wahai Nabi SAW, melainkan sebagai rahmah untuk alam raya ini. Menebarkan kasih sayang, menebarkan keindahan, menebarkan kemaslahatan, menebarkan kemanfaatan untuk segenap alam raya ini. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara bentuk rahmat Islam ialah di dalam Islam ada bimbingan-bimbingan akhlak. Ada bimbingan-bimbingan etika, ada. Yang apabila bimbingan-bimbingan akhlak dan adab itu dilaksanakan oleh individu-individu muslim, maka insya Allah akan tercapai kebahagiaan hidup di dunia sebelum nanti di yaumul qiyamah. Bimbingan akhlak ini juga merupakan inti dakwah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Innama bu'ithtu liutammi masalihal akhlak." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Maka bimbingan akhlak, bimbingan adab itu merupakan inti dakwah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Termasuk perkara yang dinomor satukan oleh beliau dalam dakwahnya. Tidak dikesampingkan begitu saja. Di samping dakwah Rasul juga menanamkan akidah yang sahih kepada umatnya, menanamkan iman yang benar kepada umatnya, mengajarkan ibadah-ibadah yang sahih kepada umatnya, juga mengajarkan tentang akhlak, adab, etika-etika yang mulia kepada masyarakatnya, kepada kaum muslimin. Kaum muslimin rahimakumullah, terkait dengan akhlak Islam, ini cakupannya sangat luas. Sebab banyak sekali pihak-pihak tertentu di mana kita sebagai seorang muslim dituntut untuk memiliki akhlakul karimah kepada mereka. Saya bawakan dengan global, nanti saya rinci 3 di antaranya. Yang pertama ialah akhlak kita kepada Allah. Itu perkara yang paling wajib. Hablum minallah. Hubungan antara manusia dengan Allah penciptanya. Akhlak kepada Allah. Ini diwujudkan dengan ubudiyah, ibadah kita kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hikmah diciptakannya manusia dan jin di muka bumi ini untuk ibadah kepada Allah semata. Kalau ibadah kita sudah bagus, berarti akhlak kita kepada Allah sudah sangat bagus. Yang kedua, akhlak kita kepada Rasulullah SAW. Sebagai Nabi kita, Rasul kita, junjungan kita, kuduah kita. Akhlak kepada Rasul diwujudkan dengan ittiba'us sunnah. Mengikuti ajaran-ajaran, bimbingan-bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Kita beragama sesuai dengan ajaran Rasul. Kita berakidah sesuai dengan bimbingan Rasul. Kita beribadah, kita berakhlak, kita bermuamalah sesuai dengan bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Allah mengatakan dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasan. Sungguh telah ada untuk kalian semua, wahai kaum muslimin, pada diri Rasul ada uswatun hasanah, tauladan yang baik, contoh yang baik. Maka akhlak kepada Rasul menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah dalam beragama dan juga dalam urusan dunia. Dunia, agama, akhirat, mencontoh Rasul alaihi salatu wassalam. Ini akhlak kepada Rasulullah. Ada lagi yang ketiga, akhlak kita kepada orang tua. Ini disebut dengan istilah birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua dengan segenap makna bakti. Berbakti dengan harta benda, berbakti dengan khidmat, melayani mereka, membantu mereka. Berbakti dengan ucapan, tutur kata yang halus, yang santun. Dengan perbuatan, dengan semua yang kita punya. Berbakti kepada orang tua. Ada lagi akhlak kepada anak. Yang memiliki anak diwujudkan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka akhlak kepada anak diwujudkan dengan tarbiyah Islamiyah. Mendidik mereka secara Islami, dikokohkan agamanya, dikokohkan akhlaknya supaya menjadi anak yang saleh, selamat dari api neraka. Ada pula akhlak kepada suami istri, suami kepada istrinya, istri kepada suaminya. Ini dengan mu'asyara zaujiyah bil ma'ruf, berumah tangga dengan cara yang baik, berumah tangga dengan cara yang bagus. Bagus secara syariat, bagus secara adat istiadat masyarakat. Ini yang berdekat dengan kita. Ada pula akhlak kita kepada umara, kepada ulama, kepada sesama. Ini pembahasan kita pada muhadharah kita kali ini. Ada akhlak kepada umara. Kita sebagai sebuah sebagai masyarakat di sebuah negara, yang memiliki sebuah negara, yang memiliki sebuah pemerintahan, tentu ada etika, ada adab-adab yang perlu diperhatikan masyarakat kepada pemerintahnya. Kita sebagai masyarakat awam memiliki ulama, tokoh-tokoh masyarakat, orang yang alim, juga perlu ada adab kepada ulama-ulamanya. Dan secara luas, kita sebagai manusia yang hidup bermasyarakat harus memiliki adab sopan santun, akhlakul karimah dengan sesama, meliputi tetangga-tetangga kita, kerabat-kerabat kita, muslimin secara umum, bahkan akhlak kepada non-muslim sekalipun. Bahkan akhlak kepada hewan-hewan, bahkan akhlak kepada lingkungan. Itu semuanya dibahas panjang dalam Islam dalam kerangka akhlakul karimah. Panjang pembahasannya kaum muslimin rahimakumullah. Namun yang kita singgung tiga poin saja. Akhlak kepada umara, pemerintah, akhlak kepada ulama, akhlak kepada sesama. Dan pada kesempatan kali ini akan saya bawakan terlebih dahulu akhlak kita kaum muslimin kepada umara, kepada pemerintah. Kaum muslimin rahimakumullah, disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita selaku umat Islam, memerintahkan kita selaku umat Islam untuk mentaati penguasanya, untuk mentaati pemerintahnya di dalam perkara-perkara yang baik, baik itu dalam urusan-urusan yang sifatnya agamis atau perkara yang sifatnya duniawi. Yang memerintahkan langsung Allah dalam Al-Quran. Disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Langsung Allah yang berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian." Kalimat ulil amri disebutkan dalam tafsirnya, hampir seluruh ulama ahli tafsir menjelaskan ulil amri dalam ayat ini ialah para umara, para penguasa, pemerintah-pemerintah muslimin. Di sini ada kata-kata ulil amri minkum, penguasa dari kalangan kalian wahai kaum muslimin. Ya, ini penguasa yang beragama Islam. Ayat ini sangat tegas. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita umat yang beriman mentaati tiga pihak. Mentaati Allah, ini mutlak. Mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini juga mutlak. Dan yang ketiga, mentaati penguasanya yang muslim. Ini ayatnya, minkum yang muslim. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu," memanggil orang yang beriman. Kata para ahli tafsir menunjukkan ketaatan kepada Allah, kepada Rasul, kepada penguasa, ciri-ciri dan tanda-tanda keimanan seseorang. Barakallahu. Kemudian disebutkan dengan lafaz perintah athi'ullah. Dalam ilmu bahasa Arabnya ini fi'il amr. Fi'il amr itu fi'il yang mengandung makna perintah. Perintah taat kepada Allah, perintah taat kepada Rasul dan para penguasa. Dalam kaidah ilmu usul fiqih, yang namanya perintah, hukum asalnya adalah wajib. Sehingga maknanya kaum muslimin rahimakumullah, ayat ini mewajibkan kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada penguasa, dan dijadikan sebagai tanda-tanda iman seseorang. Satu lagi, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan tiga pihak, Allah, Rasul dan penguasa. Khusus untuk penguasa. Ketaatan kita kepada penguasa itu digandengkan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Itu menunjukkan kalau kita mentaati penguasa kita yang muslim, itu berarti sama saja kita mentaati Allah dan Rasulnya. Tidak ada bedanya. Sebab digandengkan jadi satu, Allah, Rasul dan penguasa. Sekaligus menjelaskan kepada kita keutamaan penguasa-penguasa muslim dalam Islam. Bayangkan namanya, kedudukannya disandarkan, digandengkan dengan Rasul, bahkan dengan Allah Azza wa Jalla. Cuma tiga di sini, tidak menyebutkan para pedagang. Mohon maaf ya, yang pedagang jangan merasa kecewa ya. Tidak menyebutkan para pedagang atau para dokter atau apa, enggak. Yang disebutkan penguasa, Allah, Rasul, penguasa. Itu menunjukkan betapa tinggi kedudukan penguasa dalam Islam. Maka kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat, secara syariat Islam diwajibkan untuk menjadi masyarakat yang taat kepada penguasanya yang muslim. Ini perintah langsung dari Allah Azza wa Jalla. Ini merupakan akhlak kita sebagai rakyat kepada penguasanya. Yang memerintahkan langsung pencipta kita, khalik kita, Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan perintahnya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Rasulullah alaihi salatu wasalam pernah bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah alaihi salatu wasalam pernah bersabda, "Alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'atu fi ma ahabba wa kariha illa ay yu'mara bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah." Yang artinya wajib atas individu-individu muslim mendengar, mentaati penguasanya pada perkara yang dia suka atau perkara yang dia enggak suka, yang sesuai dengan selera masyarakat atau tidak. Wajib mentaati dan mendengarkan penguasanya. Kecuali, kata Rasul, kecuali kalau dia diperintah berbuat kemaksiatan. Apabila diperintah dengan kemaksiatan, maka tidak boleh mendengar dan mentaati penguasa pada perintah itu tadi. Bukhari Muslim dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ini hadis sahih menjelaskan kepada kita satu kewajiban mendengar dan mentaati penguasa kita. Yang tadi perintah Allah, sekarang perintah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Allah dan Rasulnya yang langsung memerintahkan. Sehingga di sini kaum muslimin rahimakumullah, dorongan umat Islam yang memotivasi kaum muslimin untuk mentaati penguasanya ialah dikarenakan ada perintah langsung dari Allah, perintah langsung dari Rasulnya alaihi salatu wasalam dalam rangka untuk mendapatkan pahala besar dari Allah tabaraka wa taala, menambah keimanan dengan taat kepada penguasanya. Dorongannya bukan duniawi, dorongannya bukan tendensi pribadi, dorongannya bukan karena penguasanya sama-sama dari Tawang, bukan. Tapi dorongan ketaatannya itu ialah ini perintah Allah, perintah Rasul alaihi salatu wassalam. Ini merupakan ciri-ciri, tanda-tanda orang yang beriman, pahalanya sangat besar. Maka terdorong dia dengan penuh keimanan mentaati dan mendengarkan penguasanya yang muslim. Tapi ingat, Rasul memberikan ketentuan di sini, mentaati penguasa selain dalam perkara kemaksiatan. Kalau penguasa memerintahkan yang maksiat kepada Allah Azza wa Jal, mohon maaf, tidak bisa didengarkan dan ditaati. Bukan karena anti pemerintah, tetapi karena memang Allah dan Rasulnya yang melarang. Mohon maaf ini, misal ini, dari pihak muspika kecamatan, mohon maaf ya, memerintahkan masyarakat Tawang. Ya insya Allah sih dari uraian tadi, bagaimana kinerja bupati dan segala macam, enggak mungkin. Siapa tahu, mudah-mudahan enggak terjadi. Misalkan dari pihak muspika kecamatan mengajak masyarakat Tawang, ayo rame-rame, ini malam minggu, kita mabuk bersama. Wah, mohon maaf ini Pak Camat. Bukan karena kita gak suka sama camatnya ini, tapi dikarenakan perintahnya itu melanggar agama, berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jal, disuruh mabuk. Ya mohon maaf. Maaf, untuk kali ini kami tidak bisa mentaati, dikarenakan perintah Bapak melanggar agama, mengandung unsur kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi harus dalam perkara yang selain maksiat. Jadi kita mentaati penguasa dalam perkara yang syar'i, yang sesuai dengan agama. Kita juga mentaati penguasa dalam urusan-urusan duniawi yang fungsinya untuk kemaslahatan bersama, yang enggak ada unsur maksiatnya. Disuruh bikin KTP, bikin KTP. Yang sengaja gak bikin KTP ini berarti warga yang gak taat. Itu maslahat umum untuk identitas. Nah, kalau misalkan mas-mas ada musibah, tabrakan, berlaku darahullah, gak punya KTP, ini siapa ini? Ini siapa? Kalau dia punya KTP kan, oh ini warga Tawan, gini, jelas. Barakallah itu. Urusan pernikahan harus mendaftar ke bagian KUA. Administrasi pernikahan, ada buku nikah resmi untuk putri dan putranya, dituruti. itu untuk kemaslahatan umum. Jangan asal rabi ae. Ini Jawa Timur, Pak. Jangan asal nikah saja, tahu-tahu nikah. Mana buku nikahnya ini? Bahaya. Nanti dikiranya pasangan kumpul kebun. Resmi. Mau ke luar negeri, harus bikin paspor. Bikin paspor. Jangan ilegal, tahu-tahu lari aja. Ini gak cinta sama negaranya ini. Bikin paspor yang resmi. Di imigrasi sama. Urusan-urusan yang lainnya lagi. Misal urusan di jalan raya. Dari pihak kepolisian mengatur undang-undang jalan raya. Jangan parkir di sini, jangan stop di sini. Yang ini jalur lambat, ini jalur cepat. Ini merah harus berhenti, hijau harus apa namanya lanjut. Yang kuning pelan-pelan, jangan tambah ngebut. Misalkan begitu. Itu ilmunya. Salah kalau kuning tambah cepat. Nah itu malah salah. Kuning dipelankan sedikit. Ditaati. Dalam mobil diminta untuk menggunakan sabuk pengaman. Sabuk pengaman, ditaati. Untuk kemaslahatan bersama. Yang menggunakan sepeda motor, menggunakan helm standar, kamu taati. Itu semua dalam rangka kemaslahatan, kemaslahatan umum, termasuk yang diwajibkan dalam ayat dan hadis. Seorang muslim akan mengerjakannya dengan sepenuh hati, dengan kesadaran pribadi, dan motivasinya itu ialah menambah iman dia kepada Allah. Itu perintah Allah, perintah Rasulnya yang memang memerintahkan kita untuk mentaati penguasa. Ini akhlak satu tetapi meliputi sekian banyak hal-hal yang lainnya. Sehingga menjadi poros bimbingan Islam antara akhlak antara masyarakat dengan penguasa. Jadilah warga negara yang taat kepada penguasanya. Walaupun penguasanya zalim, walaupun penguasanya kejam, walaupun penguasanya bengis. Selama dia muslim bukan orang kafir. Dan selama perintahnya tidak mengandung unsur kemaksiatan, dengarkan kamu taat. Dengarkan kamu taat. Itu merupakan bimbingan Islam barakallahu fikum. Akhlak yang kedua ialah adamu ihanati sultan. Tidak diperbolehkan untuk menghinakan atau menjatuhkan atau melecehkan atau mencela penguasa. Tidak boleh. Dalam Islam itu dikecam. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dalam sunannya. Dan beliau mengatakan hadithun hasan dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW menyatakan, man ahana sultan ahanahullah. Barang siapa yang menghinakan penguasa, Allah akan hinakan dia. Siapa yang menghinakan penguasa, Allah akan hinakan dia. Menghinakan penguasa itu ragamnya banyak. Bisa dalam bentuk hujatan-hujatan, cacian-cacian, makian-makian, celaan-celaan, membongkar aibnya di depan massa, di depan khalayak ramai, menjatuhkan kehormatannya dan segala macamnya, mengejeknya, mengolok-oloknya, melecehkannya. Ini semua bentuk tindakan menghinakan penguasa. Apalagi yang lebih berat daripada itu. Sampai kemudian mengintimidasi penguasa. Sampai kemudian mungkin melawan penguasa. Perang melawan penguasa. Memberontak penguasa. Kudeta penguasa. Dan yang semisalnya. Itu lebih lagi diharamkan dalam Islam. Menghinakan saja tidak boleh. Apalagi yang lebih daripada itu. Kata Rasul, barang siapa yang menghinakan penguasa, apapun bentuk penghinaannya, maka Allah akan menghinakan. Kalau Allah sudah menghinakan seorang hamba, maka dia akan menjadi hamba yang rendah, hamba yang hina, tidak ada nilainya di tengah-tengah masyarakat. Tidak ada nilainya di kalangan kaum muslimin. Tidak ada nilainya dalam Islam ini. Dia akan hina di dunia, hina di yaumul qiyamah nanti. Itu ancaman. Sehingga dua poin yang saling melengkapi. Satu sisi diperintah untuk mentaati penguasa dalam perkara yang baik. Sisi yang lain dilarang untuk menghina penguasanya. Ini kalau dijadikan satu, maka menjadi sebuah akhlak dan adab yang sangat mulia, yang sangat indah, simple, global, tapi penjabarannya sangat luas menuju kepada sisi-sisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini secara singkat. Muslimin rahimakumullah, bagaimana sesungguhnya akhlakul karimah yang diajarkan Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wasalam terkait dengan penguasa dan pemerintahnya. Maka jelaslah dari penjabaran singkat ini, walaupun sangat panjang pembahasan dan uraiannya, bahwa Islam adalah agama yang betul-betul mengajarkan ketentraman, mengajarkan rahmat, mengajarkan akhlakul karimah. Islam mengajarkan bimbingan yang sangat mulia dalam bermasyarakat, dalam berbangsa dan bernegara. Menginginkan sebuah negara yang tenang, negara yang damai, negara yang sejahtera, negara yang aman, hubungan masyarakat dengan penguasanya sangat baik, dengan motivasi keimanan. Betul-betul keimanan, bukan karena urusan duniawi atau karena urusan pribadi. Dan perlu dipahami di sini, kaum muslimin rahimakumullah, ketaatan kepada penguasa itu meliputi penguasa dari mulai yang pusat sampai penguasa desa. Dari mulai presidennya sampai Pak RT-nya. Itu semuanya harus didengarkan dan ditaati. Baik penguasa yang sipil atau penguasa yang militer. Itu semuanya masuk dalam jajaran penguasa kita kaum muslimin sesuai dengan ketentuan-ketentuan tadi. Maka dengan demikian kaum muslimin rahimakumullah, diharapkan kepada kita semua kaum muslimin, terutama masyarakat Tawang dan sekitarnya, setelah mendengarkan nas Al-Quran dan juga hadisnya Rasulullah SAW, jadilah sebagai masyarakat yang taat, masyarakat yang baik, masyarakat yang bagus dengan pemerintahnya, membantu mereka dalam menjalankan tugas-tugas mereka, menunaikan kewajiban sebagai masyarakat, mendengar, mentaati penguasa dalam perkara yang baik, bukan dalam perkara maksiat, dan jangan sekali-kali berani merendahkan atau menghinakan penguasanya dalam bentuk apapun penghinaan tadi, sebab akan membawa kebinasaan dia pribadi, kebinasaan dunia, dan kebinasaan di akhirat nanti. Ada satu kalimat yang sangat indah yang disebutkan oleh Abdullah Ibn Mubarak rahimahullah, salah seorang imam besar pada masanya dari Khurasan. Apa namanya, lahirnya tahun 100 sekian Hijriah, generasi tadi Utsaimin, ketika mencermati akhlak kepada umara, ulama dan sesama tadi, dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, man ahanal umara zahabat dunia, wa man ahanal ulama zahabat akhiratuh, wa man ahanal muslimin zahabat muru'atuh. Barang siapa yang menghinakan penguasa, dunia dia akan binasa. Barang siapa yang menghinakan penguasa, dunianya akan hilang, akan sirna, akan binasa. Barang siapa yang menghinakan ulama, akhiratnya akan binasa. Dan barang siapa yang merendahkan masyarakatnya, maka akan hilang muru'ahnya, harga dirinya. Maka jadilah sebagai warga negara, warga masyarakat yang mencintai umaranya, mencintai ulamanya, mencintai masyarakatnya, memiliki akhlakul karim yang mulia kepada mereka semuanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan pagi hari ini bisa dipahami dengan baik dan menjadi pencerahan bagi kita semua untuk bisa kita amalkan dalam kehidupan kita yang sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini untuk yang pertama terkait dengan akhlak kepada para umara. Adapun pada pembahasan yang berikutnya, insyaallah akan kita bahas akhlak kepada ulama dan kepada sesama. Kita masih punya waktu sampai jam 2 siang. Jadi antum harus siap-siap. Menahan. Menahan apa ya? Ya nahan ngantuknya, ya nahan laparnya ini sampai jam 2 siang. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau punya saya mohon maaf. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.